dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alal mustafa wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada hari ini kita telah sampai pada kajian surah Al-Maidah ayat ke-47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini merupakan penegasan kalau orang-orang Yahudi diperintahkan untuk bertahkim, berhukum, mencari hukum kepada Taurat, dan begitu jugalah orang-orang Nasrani pengikut Injil untuk menjadikan Injil sebagai acuan sumber dalam penetapan hukum mereka. Sebenarnya mengapa ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena motivasi baik itu dari orang Nasrani ataupun orang Yahudi yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada lain adalah motivasi yang tidak baik. Ya. Bisa jadi karena motivasi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita bahas pada ayat-ayat sebelumnya itu dikarenakan ingin mendapatkan keringanan. Kalau-kalau saja syariat yang dibawa oleh Muhammad itu meringankan mereka, atau hanya sekedar menguji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betulkah dia adalah seorang utusan Allah atau tidak? Ya. Karena mereka mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah membaca kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian hanya ingin menguji Muhammad atau kalian hanya ingin mendapatkan keringanan-keringanan seperti itu, maka hendaklah kalian berhukum sesuai dengan hukum yang aku turunkan dalam kitab-kitab itu. Orang Yahudi bertahkim kepada Taurat dan orang-orang pengikut Injil bertahkim kepada Injil mereka agar tidak terjadi pembangkangan dan penolakan itu sendiri. Nah, inilah yang sebenarnya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Ya, barang siapa yang tidak melakukan atau tidak menetapkan dan tidak menerapkan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Sebelumnya disebut dengan orang-orang zalim dan sebelumnya lagi disebutkan dengan orang-orang kafir. Nah, baiklah para pendengar rahimakumullah, ayat yang menarik ini akan kita bahas bersama tim terjemah Safir Al-Azhar. Pada kesempatan ini telah hadir Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Perdana. Iya, saya ingin bertanya kepada Ustaz Zainal ini karena beliau lebih banyak menguasai masalah Injil perbandingan agama. Ustaz Zainal, setahu saya Nabi Isa itu adalah orang yang menggunakan bahasa Ibrani, iya kan? Ibrani. Menurut Ustaz, apakah Injil dengan bahasa Ibrani itu masih ada ataukah sekarang ini ada kitab Bible yang berbahasa Ibrani? Iya, prinsipnya itu sumber utama, tapi kemudian hal itu menjadi, kalau menurut buku yang kita baca karangan Ibnu Hazm Al-Fasl fil Milal wal Ahwa wan Nihal, dia mengatakan bahwa proses perjuangan yang dilakukan oleh umat Nasrani selepas Nabi Isa alaihissalam wafat itu sungguh sangat menyedihkan, karena semua yang hidup pengikut setia itu akan menjadi incaran Bani Israel. sehingga dengan jumlah yang beriman saja semasa Nabi Muhammad hidup dengan jumlah yang sedikit 120 orang, maka ketika Nabi Isa alaihissalam meninggal itu 120 orang kurang lebih, maka ketika wafat itu menjadi berkurang. Dalam keadaan penyebaran agama serba sembunyi-sembunyi dan tidak bisa menyatakan dengan gentle, maka penghapusan agama yang murni itu begitu cepat terjadi. Di sisi lain ditemukan bahwa ada agama yang bisa bertoleransi dengan kekuasaan yang tersebar pada waktu itu. Maka terjadilah Konsili Nivea pertama yang itu terjadi setelah 2 abad kemudian atau sekitar 200 atau 300 setelah wafatnya Isa Al-Masih. Nah, disitulah kemudian terjadi percobaan kembali penataan ulang. Penataan ulang Injil yang berserakan yang tidak tahu asal pangkalnya dari mana, karena kondisi yang sudah sangat menyedihkan dari pengikut setia Isa alaihissalam. Kemudian ada kepentingan negara pada waktu itu untuk memasukkan unsur-unsur di luar dari ajaran Isa alaihissalam, maka timbullah ajaran Trinitas jauh sebelum Nabi Muhammad alaihissalam diutus di bumi ini. Artinya apa? Unsur Trinitas itu sudah ada sebelum Islam datang. Jadi ketika dikatakan bahwa pengikut Injil yang setia itu adalah Tauhid, benar pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Tapi begitu pada masa Nabi Muhammad SAW diutus pun, Trinitas itu pun sudah ada. Ada juga yang bertanya, Ustaz Jenal, bahwa Injil Barnabas itu adalah Injil yang asli, begitu. Ini bagaimana, Ustaz? Iya, itu menurut versi umat Islam. Tetapi menurut versi mereka bahwa ini adalah usaha-usaha umat Islam untuk menyocok-nyocokkan antara Al-Quran dan Injil itu sendiri. Nah, tetapi menurut cerita, kalau kita lihat sejarah yang lebih benar, sangat susah untuk dicari garis lurus Injil mana yang namanya itu Injil Isa alaihissalam, karena kondisi sejarah yang kita ketahui bersama. Maka dari situ ada usaha-usaha untuk pemurnian yang dikenal dengan istilah hermeneutik. Karena apa? Karena memang putusnya itu begitu fatal, dan itu jauh berbeda dengan Al-Quran yang menganut pemikiran dan ajaran ulumul Quran tadi. Jadi case-nya sangat berbeda, keadaan dan kondisinya berbeda. Ya, kalau kita kaitkan juga misalnya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya Musa dan Isa itu hidup ketika aku hidup sekarang, maka tidaklah wajar bagi mereka kecuali mengikuti ajaran yang aku bawa. Iya. Jadi sebenarnya bagi orang-orang Nasrani yang memang memiliki keimanan dan keteguhan untuk mengikuti ajaran Nabi Isa secara murni, begitu juga orang-orang Yahudi yang mengatakan diri mereka pengikut setia daripada Nabi Musa, maka setelah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada kesulitan bagi mereka sebenarnya. Tak perlu ada konsili-konsili dan tak perlu ada semacam kesepakatan-kesepakatan apakah itu pendeta atau ruhbaniin dan yang lain-lainnya, karena Al-Quran sudah ada. Dan ini jauh lebih dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala validitasnya. Tapi yang bermasalah di sini saya lihat bukan kitab sucinya, tetapi adalah pola pikir manusia itu. Inilah masalah hidayah tadi. Makanya kalau kita lihat Al-Quran, Taurat dan Injil itu dikaitkan dengan kata-kata hidayah, hudan, ya, sebagai hidayah. Karena kalau sudah mata hati yang tertutup, maka itu lebih gelap daripada kalau mata kepala, artinya mata yang melihat ini yang menjadi buta. Nah, oleh karena itu sebenarnya lah kalau dibaca di dalam misalnya tafsir Al-Muhit karangan Abu Hayyan, dia mengatakan bahwa wal yahkum di sini artinya bukan untuk perintah. Bukan perintah dari zaman Rasulullah SAW itu, tetapi sebenarnya kalau kalian bisa buat Injil itu sebagai rujukan, buatlah begitu. Jadi semacam tahaddi, ya, untuk menantang. Begitu juga ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tentang Taurat, begitu. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita lihat dalam ayat 44 itu mengatakan, "Fala takhshawun nas wakhshawni." Jangan takut kepada manusia, takutlah kepada aku. Artinya berpegang teguh saja kepada Al-Quran. Jangan takut kepada bahwa mereka akan mengujimu, aku yang akan menjawabnya. Allah Subhanahu wa taala lah yang langsung akan bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan pelik yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, saya terkait dengan hudan wa nur yang pada ayat 46 yang terkait juga bahwa Injil itu disebut hudan wa nur dengan kondisi yang mungkin berbeda pada saat ini seperti kata Ustaz Perdana, tetapi tetap menarik permasalahannya ketika kita melihat realita. Realitanya bagaimana? Kita menemukan ada umat Nasrani dan umat Yahudi yang soleh. Tidak saja soleh kepada Tuhannya, tapi juga soleh secara sosial. Sementara kita menemukan ada umat Islam yang soleh secara agama, soleh kepada sosial, okelah. Tetapi ada yang soleh kepada agama, tapi tidak soleh secara sosial. Atau bahkan lebih dahsyatnya, tidak soleh sama sekali baik agama ataupun sosial. Kalau kita bandingkan sekarang, manalah lebih baik umat Yahudi dan Nasrani soleh secara agama dan sosial dengan umat Islam yang tidak soleh secara agama dengan sosial? Ya, kalau kita melihat tentu kalau dikembalikan ke dalam bab tauhid dan bab akidah, maka tetap orang yang beriman itu jauh lebih baik daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak beriman kepada ajaran Nabi Muhammad. Ya, ya, itu kalau kita membicarakan tentang aspek akidahnya. Tetapi kalau dalam praktek ibadah, maka tentu secara lahirnya kelihatan mereka lebih baik daripada orang Islam itu tadi. Tetapi bukan dengan demikian kemudian kita mengatakan kalau begitu ikuti saja Injil yang ada sekarang karena itu lebih menunjukkan hidayah, atau ikuti saja perjanjian lama karena itu lebih memberikan hidayah. Tidak. Kesalahannya di sini bukan pada kitab suci, tetapi man to man-nya, manusia ke manusianya itu sendiri. Artinya ketika umat Islam kembali lagi back to Al-Quran, maka dia akan mampu tampil menjadi lebih baik dari mereka. Jadi saya memiliki pesan yang sangat menarik dari ayat 47 ini, bahwa Islam itu bukan sekedar simbol. Betul. Islam itu memiliki hakikat. Iya. Jadi Islam tanpa ada hakikat, Anda tidak ada bedanya dengan yang lain begitu. Bahkan kalau dalam urusan duniawi, kita akan menemukan negara yang teratur, memiliki disiplin yang ketat, seperti Jepang yang non-muslim itu lebih kita hargai daripada Indonesia yang semberaut seperti ini, mayoritasnya muslim, kan begitu. Dalam urusan duniawi, inilah realita. Tetapi tetap saja, kita menjunjung tinggi Islam dan pesan-pesan yang tertuang dalam Al-Quran. Karena apa? Karena memang hakikat yang disampaikan oleh Al-Quran itu adalah the best. Iya, jadi kalau kita melihat memang Ustaz, Rasulullah sudah mewanti-wanti hal itu dari sejak awal. Bahkan Rasulullah mengatakan antum ghutha ka ghutha isail. Antum kamu-kamu itu akan seperti buih yang diombang-ombingkan oleh ombak. Ya, karena ketika itu Rasulullah mengatakan pada satu masa nanti kalian itu akan seperti hidangan yang siap disantap oleh anjing-anjing yang kelaparan. Maka para sahabat mengira ketika itu jumlah umat Islam itu sedikit. Akillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah karena sedikitnya kami pada hari itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak, kalian itu banyak, bahkan banyaknya itu seperti buih di tengah lautan yang diombang-ambingkan oleh ombak. Dan kita lihat saat sekarang ini, subhanallah, jemaah haji yang berangkat itu luar biasa banyaknya. Dan umat Islam di Indonesia, di dunia ini termasuk umat yang terbanyak. Tetapi apakah banyak itu menunjukkan kualitas? Ini menjadi suatu pertanyaan juga begitu. Nah, oleh karena itu untuk mencapai kualitas itu tadi, maknawiyah daripada din, daripada keberagamaan itu adalah kembali kepada substansinya, yaitu kepada Al-Qur'annya. Maka di sini kita menemukan kalau misalnya tidak menghukum sesuatu sesuai dengan Al-Qur'an, Allah menyebutkan tiga hal. Faulaika humul kafirun, kemudian faulaika humul zalimun, terakhir faulaika humul fasikun. Berarti ketika kita Islam itu apa? Islam itu adalah mencerahkan, kebalikan dari zalim. Jadi nur, sebenarnya Islam itu mencerahkan. Ketika keberadaan seorang muslim di tengah masyarakat, dia bukan menambah ruwetnya permasalahan yang ada, tetapi dia menjadi solusi, mencerahkan, dia menjadi cahaya bagi penduduk sekitarnya. Itulah hakikat Islam pertama, dan itulah yang diinginkan oleh Al-Quran kepada individu-individu. Baik apapun dia, ketika dia muslim maka dia mencerahkan. Yang kedua, fasik, pembangkangan. Maka Islam itu tidak harus membangkang, taunya menyalahkan saya, tidak, tapi tidak memberikan jalan keluar. Fasik itu fasaqur rutubah, memisahkan diri. Ketika kita telah memisahkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memisahkan zatnya dengan kita, maka kita akan hidup di awang-awang. Maka ketika seorang muslim sejati, maka dia terkait hubungan erat dengan Allah, dan begitu juga harmonis dengan masyarakat sekitarnya. Dan yang terakhir, dia adalah orang yang tidak menafikan keberadaan satu kaum. Dia tidaklah orang yang kafir, menutupi. Memang realitanya dunia ini adalah berbeda-beda, perbedaan itu diakui dan tidak menutupi bahwa harus Islam. Tidak, kondisinya memang kita berbeda. Keberadaan perbedaan ini menjadikan kita orang yang saling memahami dan memaafkan antar sesama. Baiklah para pendengar rahimakumullah, menarik sekali ayat ini. Oleh karena itu, tiada kata lain yang dapat menjadi satu kesimpulan bagi kita adalah bahwa kita kembali memperkokoh dan memperkuat akidah kita bersama dengan Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber dari pola hidup kita, menjadikan Al-Quran sebagai tempat bertanya dan rujukan. Oleh karena itu, mari kita baca Al-Quran, dan mari kita mencoba untuk memahami arti dan memahami tafsirannya. Semoga hidup kita semakin tercerahkan. Sebab kalau Injil saja dapat mencerahkan bagi Taurat, dan Taurat dicerahkan oleh Injil, pastilah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran yang salah satu sifatnya adalah muhaimin, penutup atau penghapus bagi syariat-syariat sebelumnya, pastilah dia jauh lebih mencerahkan daripada kitab-kitab samawi sebelumnya. Oleh karena itu, bagi orang yang ingin mendapatkan pencerahan dalam hidupnya, hendaklah dia kembali kepada Al-Quran. Demikian yang dapat disampaikan. Saya Ardiansah, bersama saya Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Demikian, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wa syukran ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.